السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نكمل مجالسنا في القراءة والتعليق على ما تيسر من أحاديث السنة من سنن أبي داود. Setelah beliau membuka majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau serta istri-istri beliau, lalu beliau mengatakan, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab sunnah daripada Sunan Abi Dawud. Wa qabla al-qira'ah adzkuru lakum al-athara 'an Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Sebelum membaca hadis, aku akan menyebutkan kepada kalian riwayat atau asar dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu, alladhi ashartu ilayhi fil majlis as-sabiq, yang telah beliau sebutkan tadi di majlis sebelumnya. Faqad rawa ibn Battah fil Ibana, al-Imam Ibn Battah telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Ibana, وابن عساكر في تاريخ دمشق، dan Ibn Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashq, وغيرهما، dan selain dari keduanya, عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال، dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dia berkata, لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان. Menjumpaiku sekelompok orang yang mereka tersebut mencela dan mencaci Uthman ibn Affan. Mimman yara ra'y al-khawarij, yang di mana mereka ini adalah orang-orang yang berpandangan pandangannya orang-orang khawarij. Wahajjuni fil bil Qur'an, dan mereka berhujjah di hadapanku dengan Al-Qur'an. فَلَمْ أَقُمْ مَعَهُمْ وَلَمْ أَقْعُدْ أي لَمْ أَسْتَطِعِ الرَّدْ عَلَيْهِمْ, dan ketika itu aku tidak mampu membantah mereka. فَرَجَعْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ أي الزُّبَيْرِ مِنْ الْعَوَّامِ رضي الله عنه, kemudian aku datang kepada Zubair ibn al-Awwam رضي الله تعالى عنه. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, dan aku sebutkan apa yang telah terjadi kepadaku tadi. فَقَالَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه, kemudian Zubair ibn al-Awwam mengatakan, innal Qur'ana qad ta'awwalahu kullu qawmin ala ra'ihim, sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh setiap kaum itu senantiasa menafsirkannya sesuai dengan pemikiran mereka. Wa hamaluhu alayhi ay ala ra'ihim, kemudian mereka memindahkan tafsiran tersebut dengan pemikiran mereka. La'amrullah innal qur'ana la mu'tadilun mustaqim, demi perkara la amrullah, hadha yani qasam lah, la amrullah, beliau bersumpah sesungguhnya Al-Qur'an tersebut adalah perkara yang sifatnya menengah. Wa mat taqsiru illa min qibalihim, maka tidaklah ada pengurangan daripada Al-Qur'an tersebut melainkan datangnya dari mereka-mereka tersebut. وَمَنْ طَعَنُوا عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ يعني عثمان رضي الله عنه, barang siapa yang mencela Uthman ibn Affan dari sekelompok-kelompok orang tertentu, فَإِنَّهُمْ لَا يَطْعَنُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ, sesungguhnya mereka tidak mencaci Abu Bakar dan Umar. فَخُذْهُمْ بِسُنَّتِهِمَا وَسِيرَتِهِمَا, maka bantah mereka dengan sunnah keduanya, yaitu sunnah Abu Bakar dan Umar. Qala Abdullah ibn Zubair, lalu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu berkata, فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي بِذَلِكَ أي كَأَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَاسْتَيْقَظَ, seakan-akan aku disadarkan dengan ucapan Zubair ibn al-Awwam tersebut. فلقيتهم فحاججتهم بسنة أبي بكر وعمر, lalu aku menjumpai mereka dan aku berhujjah di hadapan mereka dengan sunnah-sunnahnya Abu Bakar dan Umar. فلما أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قولهم, ketika aku membantah mereka dengan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, aku hinakan mereka, aku rendahkan mereka dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. فهذا يدلكم على أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. Maka dari kisah ini menunjukkan kepada kalian, kepada kita, pentingnya kembali kepada pemahaman-pemahaman serta perkataan-perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. ولا يزال الخوارج كالإباضية والقطبية يطعنون في عثمان إلى اليوم. Orang-orang khawarij sampai saat ini mereka masih senantiasa mencaci maki Uthman, baik itu dari sekte Ibadiyah ataupun sekte Qutbiyah. ويفرحون بقتل الخوارج لعثمان رضي الله عنه. Dan mereka sangat berbahagia sekali dengan terjadinya pemberontakan orang-orang khawarij ketika itu kepada Uthman ibn Affan. ويطعنون في خلافته. Dan mereka mencela tentang kekhalifahan, keabsahan khalifah Umar Uthman ibn Affan. Faqad qala Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb pernah suatu hari berkata, "Inna khilafat Uthman lam takun ala minhajin nubuwah." Sesungguhnya kekhalifahan Uthman itu tidaklah berdiri di atas metodenya para metodenya Nabi. Wa kanat mukhalifatan lil Islam. Dan kekhalifahannya tersebut sungguh menyelisihi agama Islam. Wa qala Sayyid Qutb aidan, dan dia juga mengatakan, innal ladzina kharaju ala Uthman wa qataluhu aqrabu ila ruhil Islam min Uthman wa siyasatihi. Orang-orang yang memberontak kepada Uthman dan orang-orang yang memerangi Uthman ketika itu sungguh mereka lebih dekat kepada ruh Islam ini. Wa hakadha qala mithla dhalik akhuhu Muhammad Qutb. Demikian pula yang serupa mengatakan hal yang demikian saudaranya Muhammad Qutb. Wa ghayruhum min du'ati al-harakah al-islamiyyah hadhihi yat'anuna fi Uthman. Dan sebagiannya daripada sekte-sekte yang senang dengan memberontak, mereka pun mengatakan hal yang serupa tentang Uthman. Kama yat'anuna fi Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana pula mereka juga mencela Muawiyah ibn Abi Sufyan ridwanullahi alaihim ajma'in. Fatattafiq kalimatu ahli al-bid'ah 'ala at-ta'n fi Muawiyah radhiyallahu anhu ardhah. Dan mereka tersebut sepakat dengan perkataan-perkataan ahlul bid'ah di dalam pencelaan mereka kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wal'an nukmil ma tayassar minal ahadith fi bab al-qadar. Sekarang kita membaca apa hadith-hadith daripada bab al-qadar. ثم ذكر بإسناده أبو داود رحمه الله بإسناده ذكر قول عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Kemudian kemudian Al-Imam Abu Dawud membawakan dengan sanadnya dari perkataan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapati rasa nikmat daripada hakikat keimanan tersebut sampai kau mengetahui bahwa apa yang telah menimpamu itu tidak akan pernah meleset darimu dan apa yang meleset darimu itu tidak akan pernah menimpamu. وفي هذا عناية الإنسان بأبنائه. Dan di dalam perkataan Ubadah ibn Samit ini terdapat faedah, yaitu penjagaan seorang bapak kepada anaknya. وتحذيره أبناءه وأهله من البدع. Memberikan nasihat serta peringatan kepada anak-anaknya daripada kebid'ahan-kebid'ahan. فإن من الناس من لا يعتني بأمور دين أبنائه وبناته وزوجاته. Karena ada sebagian manusia yang tidak perhatian terhadap agama anak-anaknya lelaki ataupun wanita serta tidak perhatian terhadap agama istri-istrinya. وإنما يعتني بأمورهم الدنيوية فقط. dan mereka hanya lebih perhatian kepada perkara-perkara dunia mereka saja. وهذا مخالف لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Dan tentu ini bentuk penyelisihan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Wa qawlihi ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa sesungguhnya kalian seluruhnya adalah pemimpin dan kalian akan ditanya terhadap siapa yang kalian pimpin. ومن الناس من يعتني بابنائه في تحذيرهم من المعاصي. Dan sebagian manusia ada yang perhatian terhadap peringatan dan nasihat mereka kepada anak-anak mereka tersebut di dalam perkara maksiat. Walakinnahu la yuhadziruhum minal bid'ati wal dalalati wal afkar al batilah. Dan mereka tidak memperingatkan anak-anak mereka tersebut dari kesesatan, kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wahada taqsirun kabir fi ada'il amanah. Ini merupakan bentuk kekurangan di dalam menunaikan amanah. Fa inna tahdhir al-abna' wal-ahl min al-bid' wad-dalalat ahamm min tahdhirihim min al-ma'asi wash-shahawat. Karena sesungguhnya memberikan peringatan kepada keluarga, baik itu kepada anak lelaki ataupun wanita dan sebagainya, tentang kebid'ahan, itu lebih besar dan lebih penting dibandingkan memberikan peringatan kepada mereka akan bahaya kemaksiatan. وقد جاء في بعض روايات حديث عبادة رضي الله عنه. Dan telah datang dari sebagian riwayat dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. أنه أوصى أبناءه بذلك في مرضه الذي مات فيه. Bahwasanya dia mewasiatkan anak-anaknya ketika dia tertimpa sakit yang di mana dia meninggal dengan penyakit tersebut. كما حدثهم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة والرد على الخوارج. Sebagaimana pula dia menceritakan anak-anaknya tersebut menyampaikan hadis kepada anak-anaknya tentang hadis ketaatan kepada waliul amr dan dilarang memberontak kepadanya. Qala fazaruhu fi maradhihi, zaruhu fi maradhihi. Dan anak-anaknya menziarahi bapaknya ini ketika bapaknya sakit. Wa qalu hadithna bi hadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'aka aw yanfa'ana bih. Kemudian anak-anaknya mengatakan kepada Ubadah bin Samit tersebut, ceritakan kepada kami satu hadis yang kau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hadis tersebut bermanfaat kepada kami dan bermanfaat pula bagimu. Faqal bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada anak-anaknya, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Fil usri wal yusr. Baik itu di masa sulit atau di masa mudah. Wa fil manshati wal makrah. Baik itu pada sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak disukai. Wa fi athratin alaina aw athratin alaina, ya'ni isti'thar al hakim bil amwal wal manasib. Atau baik dikala seorang hakim tersebut istithar hadza yani yakhudz amwal dhun, ketika pemimpin-pemimpin tersebut mendominasi ya, di dalam harta-harta benda yang kami miliki. Wa alla nunazi'a al-amra ahlah, ay alla nunazi'a ulat al-umur fi khasa'isihim wa ikhtisasihim. Dan jangan sekali-kali memberontak kepada pemimpin pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan-kekhususan dari pemerintahannya tersebut. Illa an taraw kufran bawaha 'indakum fihi min Allah burhan. Kecuali engkau melihat dari pemimpin tersebut kekufuran yang sangat jelas yang di mana kau di sisi Allah memiliki bukti yang nyata. وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخشى لوم أو لا نخاف لوم تلائم. dan hendaknya kalian berbicara tentang kebenaran, berbicara yang benar dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. وهذا العرباض بن سارية رضي الله عنه أيضا. Demikian pula Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu juga. Qalu lahu ji'naka za'irin wa 'a'idin wa muqtabisin. 'A'idin li'annahu kana maridan. Kami datang kepadamu wahai Irbad bin Sariyah dalam kondisi kami ingin berziarah kepadamu membezukmu. Faqal wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan thumma dzakara al-hadits al-mashhur. Kemudian Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis di mana hadis yang masyhur kata Irbad, kami telah diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat dalam. Falamma bada'a dhuhurul bid'ah kal khawarij wal qadariyah, ketika mulai muncul bid'ah seperti bid'ah khawarij ataupun bid'ah qadariyah, i'tana as-sahaba fi maradhihim alladhi يخشون الموت فيه اعتنى الصحابة بتحديث الناس بالأحاديث المخالفة لمذهب الخوارج والمخالفة لمذهب القدرية. Dan para sahabat ketika itu mereka sangat memperhatikan untuk menyampaikan hadith-hadith yang berselisih dengan pandangan-pandangan khawarij, demikian pula hadith-hadith yang berselisih dengan pandangan-pandangan qadariyah. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عِلْمِهِمْ وَكَمَالِ نُصْحِهِمْ. Ini merupakan bentuk kesempurnaan keilmuan yang mereka miliki dan nasihat mereka sangat sempurna. بِخِلَافِ حَالِ بَعْضِ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ. Berbeda dengan keadaan sebagian manusia di zaman sekarang. الْمَذَاهِبُ الْبَاطِلَةِ تُهْلِكُ النَّاسِ وَتَغْزُوهُمْ. Sekte-sekte yang batil mereka menghancurkan manusia dan memerangi manusia dengan pemikiran mereka. Madhhabut takfir wal khuruj. Sekte yang suka mengkafirkan dan memberontak. Madhhabu ta'til al-asma was sifat. Sekte-sekte yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Madhhab tad'u ila ibadat ghairillah 'azza wa jall. Demikian pula sekte-sekte yang senantiasa menyerukan kepada beribadah selain Allah. Wa afkar tat'anu fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa usul ahli sunnah. Dan pemikiran-pemikiran yang memutus sunnah, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan landasan-landasan sunnah. Wa huwa la yatakallam wa la yuharrik sakina. Dan mereka tidak berbicara dan bahkan mereka tidak diam secara tenang. Innama hadithuhu fil ibadat. Sesungguhnya hadisnya tentang perkara ibadah. Wa fil adhkar. Tentang perkara zikir-zikir. Wa fi mahasinil akhlaq. Hanya berputar sekitar akhlak-akhlak yang baik saja. Wa tahdhir min ba'dal ma'asi. Dan hanya berputar di sekitar peringatan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan saja. يكون هناك تكفير وتفجير وقتل للمسلمين. Dan di sana terdapat bentuk pengkafiran dan pembunuhan kepada kaum muslimin. فلا يحذر ولا ينصح وإنما يحاضر في بر الوالدين. Masya Allah. Dan mereka tidak memberikan peringatan serta tidak memberikan nasihat, hanya saja mereka memperhatikan tentang birrul walidain saja. هذه من الطرق الخفية في الدفاع عن أهل البدع وتهوين أمرهم. Dan ini merupakan metode-metode yang tersembunyi daripada bentuk pembelaan ahlul bid'ah. فيجب على المعلمين الناصحين وعلى الأبناء الآباء الناصحين أن يعتنوا بتحذير طلابهم وأبنائهم من البدع والضلالات والأفكار الضالة أشد من تحذيرهم من المعاصي. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi guru-guru, demikian pula bagi orang tua untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada anak-anak muridnya ataupun anak-anak kandungnya tentang bahaya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan itu sangat lebih penting dibandingkan dia memberikan peringatan terhadap bahaya kemaksiatan. Fa inna ad-din an-nasihah. Karena agama itu porosnya adalah nasihat. Wa man istar'ahu Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. Barang siapa yang sudah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita kepadanya untuk membimbing rakyatnya, kemudian dia menipu rakyatnya, maka dia masuk ke dalam neraka. ثم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena tersebut, tulislah. Kemudian pena tersebut menjawab, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Kemudian Allah mengatakan, tulislah setiap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak beriman dengan takdir, maka sungguh dia bukan dari golongan kami. Wa hadza dalilun li martabati al-kitabah. Dan hadis ini merupakan dalil tentang tingkatan penulisan, min maratib al-qadar, daripada tingkatan-tingkatan takdir. وهذا الحديث في التقدير العام لجميع الخلق. Di dalam hadis ini terdapat takdir yang umum bagi setiap makhluk. وهناك التقدير العمري في عمر كل انسان كما في حديث ابن مسعود وسياتي. Dan di sana ada takdir yang jenisnya takdir al-umri atau al-umri, ya Syekh. Al-umri. Ada takdir yang jenisnya berkaitan dengan umur kehidupan manusia yang akan disebutkan di dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fi sahihain kama sayati ma'ana. Hadis Ibn Mas'ud fi sahihain. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang akan datang sebentar lagi. Qala fa yab'athu Allahu ilayhi ay ila al-janin fi batn al-um malakan fa ya'muruhu بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita nanti akan Allah utus malaikat kepada janin yang di perut ibunya tersebut untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, wa amalihi dan amalnya, apakah dia tergolong sebagai hamba yang sengsara atau dia tergolong sebagai hamba yang bahagia. والثالث التقدير الحولي السنوي في ليلة القدر. Dan di antara jenis dan bagian-bagian takdir ada yang namanya di sana takdir tahunan. كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, padanya tersebut Allah bagi-bagikan setiap perkara. وقد جاءت الآثار في ذلك عن السلف رضي الله عنهم. Dan terdapat pula beberapa asar dari para salaf terdahulu tentang perkara tersebut. وهذا القلم أحد الأقلام الاثني عشر. Dan pena ini merupakan satu daripada pena yang berjumlah 12. التي ذكرها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. Yang itu dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran. لما تكلم على قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. Di mana beliau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nun, Nun wal Qalam wama yasturun. فذكر هذا القلم الاول قلم التقدير العام. Dan beliau menyebutkan tentang jenis pena yang pertama adalah pena yang menuliskan takdir secara umum. Wal qalam ats-tsani 'ashar. Dan pena yang 12 وسماه سيد الأقلام أو القلم الجامع, yang dimana Ibnul Qayyim rahimahullah menamakannya adalah Sayyidul Pena yang menjadi ketuanya. Waqal huwa bainal aqlam kal muluk bainal anam bainan nas. Dan dia mengatakan bahwa pena-pena yang 12 ini seperti raja-raja di hadapan rakyatnya. Ma huwa hadzal qalam? Apa yang dimaksudkan dengan pena ini? Qal qalamur radd 'alal mubtilin. Beliau menyebutkan pena di sini adalah pena yang membantah kepada ahlul batil. Wa kashfi syubuhatil mubtadi'in. Dan menyingkap setiap syubhat-syubhat mereka. والرد على من حرف دين الله تبارك وتعالى. Dan bantahan kepada orang-orang yang merubah-rubah agama Allah. فهذا سيد الأقلام كما ذكر رحمه الله. Maka inilah yang dinamakan ketua dari pena-pena tadi. طيب. وفي هذا الحديث أيضا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدعة. Dan di dalam hadis ini terdapat pula tentang berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelaku kebid'ahan. Wa qad taqaddama fil hadis as-sabiq qawluhum radhiyallahu anhum walau mutta ala ghairi riwayatan 'an an-nabi sallam walau mutta ala ghairi hadha ladakhalta an-nar. Sebagaimana pula telah terdapat dan terlewatkan dari hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah engkau meninggal dunia dalam kondisi kau tidak beriman dengan takdir, engkau masuk ke dalam neraka. Wa bara'atun nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'li min fa'ilin la yadullu ala kufrih. Dan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelakuan yang dibuat oleh seseorang bukanlah dimaksudkan di situ akan kekufuran dia. كما في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Sebagaimana dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berbuat tipu daya kepada kami maka dia bukanlah golongan dari kami. وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hamal alaina silah barang siapa yang memberontak kepada kami dengan senjata maka sungguh dia bukanlah dari golongan kami. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka dia bukanlah dari golongan kami. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man khabbaba ay afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang merusak seorang istri yang masih bersuami maka dia bukan dari golongan kami. Wa kadzalika bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam min al-haliqah was-saliqah wash-shaqah allati tahliq sha'raha 'inda al-musibah wa tadrib wajhaha 'inda al-musibah wa taqta'u thiyabaha. Demikian pula berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memangkas habis rambutnya ketika tertimpa musibah merupakan bentuk kesialan. Demikian pula orang-orang yang merusak bajunya dan sebagainya. Faman tabarra'a minhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam imma an yakunu ala bid'ah wa imma an yakunu ala kabira min al-kaba'ir. Maka barang siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas dari dirinya bisa jadi dia terjatuh ke dalam bid'ah atau bisa jadi dia terjatuh ke dalam dosa besar. Kama qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'a dan mereka itu berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', sungguh engkau bukanlah dari golongan mereka. Tayyib. Thumma dzakara Abu Dawud rahimahullah al hadits al masyhur bi muhajjat Adam wa Musa. Kemudian Abu Dawud rahimahullahu taala membawakan hadis yang panjang dan masyhur tentang berhujjahnya Adam di hadapan Musa. Wa qad jaa'a min hadits 'adadin min as-sahabah. Hadis ini telah datang daripada sejumlah para sahabat. Minhum Abu Hurairah walahu anhu turuqun kathira, asanid kathira. Di antaranya hadis ini datang dari Abu Hurairah dan dari Abu Hurairah ada banyak jalan yang meriwayatkan hadis ini. Wakadzalika min hadis Umar bin Khattab wa ghairihi radhiyallahu anhum. Demikian pula diriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa dzakara huwa ba'd riwayat hadis Abi Hurairah fa dzakara bi isnadihi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu yukhbiru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa أي تناقشا وتناظرا بطلب من موسى عليه السلام كما سيأتي أن موسى قال يا رب أرنا آدم. نعم. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa nanti terjadi perdebatan antara Adam dan Musa, di mana dalam riwayat yang lainnya Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepada dia mana yang namanya Adam. Faqala Musa, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah, ay tasabbabta fi dhalik. Kemudian Musa berkata di hadapan Adam, wahai Adam, engkau ini bapak kami dan disebabkan engkaulah kami dikeluarkan dari syurga. فهنا موسى يعتب أو يعاتب آدم في المصيبة وهي الخروج من الجنة وهذه المصيبة كانت بسبب الذنب. Dan di sini Musa alaihi salam mencela Adam alaihi salam dikarenakan dikeluarkannya dia dari surga daripada dosa yang dia lakukan. وموسى لم يعاتب آدم عليه السلام على الذنب نفسه. Dan Musa tidak mencela Adam terhadap dosa yang diperbuat Adam itu sendiri. Li'anna Adam qad taba min adz-dzamb. Karena Adam sudah bertaubat dari dosanya. Wat-ta'ibu min adz-dzambi yaqulu Syaikhul Islam la yajuzu laumuhu wa 'itabuhu biittifaqin nas. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan orang yang sudah bertaubat dari suatu dosa maka tidak pantas seseorang mencelanya dan mencacinya di hadapan manusia. Wa Adam alaihi salatu wassalam lam yahtaj bil qadar min ajli dzamb. Dan di sini pula Adam alaihi salam tidak berhujjah dengan takdir disebabkan dosa yang dia buat. Wa innama ihtajja bihi min ajli al musibah wa in kanat atharan min athar al dzamb. Dan Adam berhujjah dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya sekalipun musibah tersebut dihasilkan dari dosa yang dia buat. Waqila la mani' an yakuna Adam ihtajja bil qadari 'ala adh-dhanb ba'da at-taubah. Dan dikatakan tidak masalah sebenarnya kalau Adam berhujjah dengan takdir atas dosa yang dia buat dan dosa tersebut dia sudah bertaubat darinya. Wa innamal madhmum an yahtajja bil qadar qabla at-taubah wa la yatub al-insan. Dan yang menjadi sesuatu tersebut tercela adalah seseorang dia berhujjah dengan takdir dari dosa yang dia buat sedangkan dia belum bertaubat dari dosa tadi. Amma idza taba min adh-dhanbi wa qala هذا قدر الله علي واعترف بعجزه وتقصيره فهذا ليس بمذموم بل ممدوح. Dan orang-orang yang berhujjah dengan takdir atas dosa yang dia buat setelah dia bertaubat terhadap dosa tadi dan dia sudah mengintrospeksi dirinya terhadap kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya maka itu tidak masalah. وابن القيم في كتابه الكبير شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمه والتعليل. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Syifa'ul 'Alil fi awwalihi dzakara turuq hadha alhadis, di awal kitabnya beliau menjelaskan jalan-jalan tentang hadis ini. Wa dzakara ikhtilaf an-nas fi fahmihi wa fiqhihi, dan dia menyebutkan tentang perselisihan manusia terhadap fiqih hadis ini. وبين الصحيح عند اهل العلم والسنه في معنى هذا الحديث. Dan dia menjelaskan pandangan yang benar terhadap makna hadis ini. وخلاصته ما تقدم لكم. Dan khulasah ringkasannya apa yang telah berlalu kepada kalian. فقال ادم انت موسى اصطفاك الله بكلامه. Dan Adam mengatakan kepada Musa, kamu Musa, Allah memilihmu dengan kalamnya. Wa khatta laka at-taurata bi yadihi. Dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Talumuni ala amrin qaddarahu alayya. Wa fi riwayah qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Engkau mencelaku dikarenakan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakanku 40 tahun sebelumnya. Fa hajja Adam Musa ay ghalabahu bil hujjah. Dan Adam mengalahkan Musa dengan hujjahnya. Wa fi hadha al hadith aidan ithbatu sifati al kalam lillahi ta'ala. Di dalam hadis ini pun ada faedah, yaitu menetapkan sifat kalam berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ithbat sifat al-yadayn lillahi tabaraka wa taala kama yaliq bi jalalihi. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat faedah tentang penetapan sifat dua tangan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Wa kama annahu khalaqa jannata 'adnin bi yadihi فإنه وخلق آدم بيده فإنه جل وعلا كتب التوراة بيده جل جلاله. أنت قلت أول جنة عدن. الجنة عدن بيده. نعم. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Adam dengan tangannya. Demikian pula Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. وخلق وكتب التوراة. Dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat dengan tangannya. كما في هذا الحديث. Sebagaimana dalam hadis ini. أما ذوات الأرواح فلم يخلق أحدا بيده إلا آدم. Adapun ذوات الأرواح. هذا يعني من له روح. روح. أيوة. الإنس والجن والملائكة وال... نعم. كل ما له روح. نعم. Adapun orang-orang, adapun makhluk-makhluk yang memiliki ruh, maka tidaklah ايش اما ذوات الارواح ما لم يخلق الله بيده الا ادم سبحانه. Adapun makhluk yang memiliki ruh tidaklah diciptakan dengan tangannya kecuali hanyalah Adam. وَقَالَ لِسَائِرِ الْخَلْقِ كُنْ فَكَانَ. Adapun kepada seluruh makhluk selain Adam, Allah hanya mengatakan kun, jadilah maka jadilah. ثُمَّ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ يعني أبو داود من حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرينا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهما السلام. Kemudian Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dari hadis dengan sanadnya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Musa alaihi salam berkata, wahai Rabb, tampakkanlah kepadaku Adam yang dimana dia inilah yang mengeluarkan kami dan dirinya dari syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya Adam alaihi salam. Kemudian Musa mengatakan, kamu bapak kami Adam. Kemudian Adam mengatakan, iya. Kemudian Musa mengatakan, bukankah kamu yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepadamu, kemudian engkau diajarkan nama-nama seluruhnya, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Kemudian Adam mengatakan iya. Kemudian Musa alaihissalam mengatakan, lalu apa problemmu? Lalu apa masalahmu? Atau apa yang membawamu sampai kau dikeluarkan dari syurga dan kami pula dikeluarkan dari syurga? Maka Adam mengatakan kepada Musa alaihissalam, siapa kamu? Kemudian Musa menjawab, saya Musa. Lalu Adam mengatakan, bukankah kau nabi dari Bani Israel? yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajakmu berbicara dari balik hijab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan di antara dirimu dan di antaranya dan di antara dirimu seorang utusan dari makhluknya. Lalu Musa menjawab, iya. Kemudian Adam mengatakan, tidakkah engkau mendapatkan bahwa apa yang terjadi tersebut sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum aku diciptakan? Kemudian Musa mengatakan, iya. Lalu Adam alaihis salam mengatakan, atas dasar apa engkau mencelaku pada sesuatu yang sebenarnya takdir dan qada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluiku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis ini, sungguh Adam mengalahkan Musa, sungguh Adam mengalahkan Musa. وقد ذكر بعض طرق هذا الحديث ايضا الامام الالباني في الصحيحه رحمه الله تعالى. Demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah menjelaskan beberapa jalan yang menjelaskan hadis ini. ففي هذا اثبات القدر والسابق والكتابه. نعم. Demikian pula di dalam hadis ini tentang penetapan takdir yang mendahului. ونحن نؤمن بلقاء النبيين الكريمين آدم وموسى وما جرى بينهما. Dan kita beriman dengan pertemuan di antara dua nabi, yaitu Nabi Adam dan Musa, dan apa yang terjadi di antara mereka berdua. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق فيجب الإيمان والتصديق بخبره. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian dan dia merupakan as-sadiqul masduq, yang jujur dan yang harus dibenarkan, dan beliau tidak. Nah. Wa la yajuzu lana an nu'aridahu bi kayfa kan wa ayna wa mata. Dan jangan sekali-kali kita menolak apa yang terjadi dari hadis ini dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana bisa terjadi dan kapan dan bagaimana. Masyaallah. Dan di mana? Wa fi qawlihi anta abuna dalilun ala ma qad dallat alayhi al-adilla wa istaqarra fi fitr al-bashari anna Adam huwa abu al-bashar kullihim. Dan perkataan Musa alaihis salam yang dia mengatakan, engkau merupakan bapak kami, ini merupakan hal yang menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang sudah menjadi ketetapan di dalam akal-akal manusia dan di dalam fitrah-fitrah manusia bahwa Adam itu merupakan bapaknya para manusia. Wa fi hadha raddun ala tilka an-nadhariyat al-batila allati taqul anna al-insan إنما أصله قرد ترقى وتطور حتى أصبح على هذه الصفة الإنسانية. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang meneliti hal-hal yang demikian sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa dasarnya manusia itu adalah monyet sehingga mereka bertumbuh sampai akhirnya menjadi manusia. فآدم أبو البشر كلهم وأمهم حواء. Dan Adam itu merupakan bapaknya manusia dan ibunya adalah Hawa. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الشفاعة الكبرى. Demikian pula datang di dalam hadis yang menceritakan tentang syafaat, yaitu hadis syafaat yang panjang, syafaatul kubra, syafaat yang besar. أن الخلق يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه اشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا. نعم. Kemudian di dalam hadis tersebut dijelaskan nanti seluruh manusia akan berbondong-bondong datang ke hadapan Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Adam, engkaulah bapak kami dan engkaulah merupakan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kedua tangannya. Dan engkaulah merupakan orang anta abuna wa Adam khalaqaka Allahu biyadih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat sujud kepadamu. Isfa' lana ila. Maka berikanlah syafaat kepada kami. Hunaka fi 'arasat yawm al-qiyamah tabtulu jami'ul 'aqa'id al-batilah. Nanti pada arasat yaum al-qiyamah, arasat hadha apa ni? Yani yaum al-qiyamah. Bas yaum al-qiyamah. Nanti terjadi pada hari kiamat tabtul al-aqaid al-batilah, yang menganggap batil keyakinan-keyakinan yang batil. فالذين يعطلون صفات الله تعالى ما يقولون يوم القيامة يا رب خلقت آدم بقدرتك بنعمتك إنما يقولون خلقت آدم بيدك. Dan di dalam hadis tersebut bantahan kepada orang-orang yang menafikan akan sifat-sifat Allah dan nama-namanya, di mana disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan kedua tanganmu. Tidak disebutkan di dalam hadis bahwa Allah menciptakan Adam dengan kemampuan Allah dan dengan rahmat kasih sayang Allah. Fa'al aqidatu sunniyatu salafiyah tadhharu wa tatajalla fi mawaqif yaumil qiyamah. Dan aqidah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah jelas sekali tentang apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Mithlu ru'yatillahi ta'ala. Contoh yang lain adalah ketika nanti manusia melihat Allah. Wa ithbati sifatillahi kalyadain. Demikian pula menetapkan sifat-sifat Allah seperti adanya kedua tangan Allah. Wa ithbatal ityani wal maji'i minallahi lifaslil qada'. Dan menetapkan pula datangnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika membagi-bagi qada, ketetapan dan takdir. وَنُزُولَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ. Demikian pula turunnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memisah setiap ketetapan dan takdir-takdir tersebut kepada hambanya. وَالْكَشْفِ عَنْ سَاقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرِهِمْ بِالسُّجُودِ لَهِ. Demikian pula penyingkapan betisnya Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Allah untuk sujud kepadanya. وَسَمَاعِ كَلَامِهِ جَلَّ جَلَالُهُ فِي مَوَاقِفِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan mendengar bagaimana pembicaraan Allah nanti di hari kiamat. هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْعَقَائِدِ السُّنِّيَّةِ الصَّحِيحَةِ. Dan ini seluruhnya menunjukkan kepada kita akan benarnya aqidah-aqidah halus sunnah wal jamaah. وَلِهَذَا جاء رجل معطل جهمي معتزلي ينكر صفة الكلام لله. Karena itu datang seseorang yang menafikan seluruh sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-namanya. فقال لبعض عقلاء أهل السنة. Dan dia mengatakan, berkata kepadaku sebagian orang-orang yang berilmu dari Ahlus Sunnah. اتق الله يا رجل كيف تقول إن الله يتكلم. Bertakwalah engkau wahai seorang laki-laki, bagaimana engkau menetapkan bahwa Allah berbicara? Madza sataqulu lillahi yawm al-qiyamah idza qala lak kayfa tuthbitu li anni atakallam? Bagaimana apa yang engkau mampu mempersaksikannya nanti di hadapan Allah ketika engkau menetapkan bahwa Allah berbicara? Faqala fa ajabahu hadza as-sunni al-aqil. Kemudian seorang sunni yang berilmu ini menjawab. قال سأقول له ها أنت تتكلم يا رب. Aku akan mengatakan di hadapan Allah, nah ini kau berbicara wahai Tuhanku. فقد دلت جميع الأنبياء والرسل جاءوا بصفات الله تعالى. Dan seluruh para nabi-nabi tersebut mereka datang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. والله تعالى تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. وهنا المناظرة بين النبيين الكريمين كل نبي يذكر فضل الآخر متعلقا بصفات الله تعالى. Dan yang terjadi antara perdebatan dua nabi ini, Adam dan Musa, setiap nabi nanti akan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka yang kaitannya itu ada dengan kaitannya dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. فموسى يقول أنت آدم خلقك الله بيده. موسى menyebutkan keutamaan Adam nanti di hadapan Adam, kau itu Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. وآدم يقول لموسى أنت موسى خط أو كتب الله لك التوراة بيده واصطفاك بكلامه. Dan Adam menyebutkan keutamaan yang dimiliki Musa, dan engkau Musa yang Allah menuliskan Taurat dengan tangannya dan Allah subhanahu wa ta'ala memilihmu dengan ucapannya. فالذين ينكرون صفات الله تعالى يخالفون جميع الأنبياء والرسل. Dan orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi seluruh nabi-nabi dan seluruh para rasul. Adzan. Adzan. Al-an adzan. Tayyib, nasma' al-adzan wa thumma insha Allah ana ukmil ma'akum ba'da salat al-isha.